akhirnya dia mau malu-malu jadi rindu. Satu mulanya ragu-ragu mau tetapi malu. Aku tahu dia suka, tapi bagaimana cara menyampaikan. Satu kali sekedar asal jadi, esoknya minta lagi. Aku bingung sendiri, sungguh ini bukan dusta. Aku cinta kamu, sungguh ini bukan rayu. Sungguh aku suka kamu. Mulanya sih mau, akhirnya dia mau malu-malu jadi rindu. Sungguh aku cinta kamu, sungguh ini bukan rayu. Sungguh aku suka kamu. Mulanya sih malu, akhirnya dia mau malu-malu jadi rindu. Malu-malu jadi rindu. Jadinya begini kisah kasihku denganmu, Juwita. Sejak ada dia, kau jauh berubah. Tak peduli aku di sini. Haruskah ku berikan jantung merah ini, baru kau mengerti tulus cintaku. Mau apa lagi, semua telah terjadi. Rindu dan cinta hilang di sini. Jujurlah bicara, jangan berdusta. Cinta dan cinta, jujurlah bicara, jangan berdusta. Untuk rindu dan rindu, telah terjadi. Mimpi-mimpi bukan kenyataan. Jantung merah ini baru kau mengerti tulus cintaku. Mau apa lagi, semua telah terjadi. Rindu dan cinta hilang di sini. Jujurlah bicara, jangan berdusta. Untuk cinta dan cinta, jujurlah bicara, jangan berdusta. Untuk rindu dan rindu, mau apa lagi, semua telah terjadi. Mimpi-mimpi bukan kenyataan. Jujurlah bicara, jangan berdusta. Untuk cinta dan cinta, jujurlah bicara, jangan berdusta. Untuk rindu dan mau apa lagi, semua telah terjadi. Mimpi-mimpi bukan kenyataan. Mau apa lagi, semua telah terjadi. Mimpi-mimpi bukan kenyataan. Thank you. bahagia. Hidup bersama dengan dia, bukan aku iri, bukan sakit hati, namun aku turut bahagia. Memori kenangan masa lalu, memori kau dan aku, memori abadi dalam hati. Lihatlah kamarku, aku masih sendiri. Mungkin sudah nasibku begini. Memori kenangan masa lalu, dan aku, memori abadi dalam hati. Lihatlah kamarku, aku masih sendiri. Mungkin sudah nasibku begini. Thank you. untukmu. Satu rindu hanyalah padamu. Hitamnya mimpiku sehitam gaun orang berduka. Biru betapa kelabu jalinan cintaku dengannya. Dia sejak ada dia, kau tak lagi seperti yang dulu. Dia mungkin karena dia yang melebihi segalanya dariku. Manakah senyummu yang dulu secantik rembulan? Manakah belaimu yang dulu sehangat mentari? Dia sejak ada dia, kau berubah tak seramah dahulu. Sakitnya lebih sakit dari tertusuk duri-duri. Perihnya lebih perih dari terbakar matahari. Biarkanlah jadinya begini. Senyummu yang dulu secantik rembulan. Dia sejak ada dia, kau berubah tak seramah dahulu. Sakitnya lebih sakit dari tertusuk duri-duri. Perihnya lebih perih dari terbakar matahari. Biarkanlah jadinya begini. lama menghilang. Hampir aku lupa, bila tak ingat lesung di pipinya. Kau jauh berubah, ada duka di matamu. Kalau boleh ku tahu, cobalah cerita tentang apa saja. Kau harus mengerti, aku bukan yang dulu. Jangan ulang lagi masa lalu, itu sudah tak boleh. Semoga kau mau mengerti, tak selamanya cinta harus memiliki. Memang aku akui kau begitu berkesan di hatiku, kau mampu tersimpan dalam-dalam di dalam ingatan. Namun jangan salahkan bila aku memilih jalan ini demi kebahagiaan. Dengar lagu kenangan, nyanyikan dalam hati sebagai sebuah tanda kita punya memori. Sayang, kenangan adalah sesuatu yang indah yang tercipta di dalam kehidupan seseorang. Seandainya seseorang itu mati, kenangan takkan turut bersamanya, tapi tertinggal abadi selamanya. Semoga kau mau mengerti, tak selamanya cinta harus memiliki. Memang aku akui kau begitu berkesan di hatiku, kau mampu tersimpan